السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aparat pemerintah kita yang telah mengizinkan terselenggaranya acara kita ini. Begitu pula aparat dari TNI dan Polri yang juga banyak membantu, dan atas kehadiran bapak-bapak tamu undangan dan semua teman-teman, dan tentu tak lupa panitia penyelenggara acara ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas dengan banyak-banyak kebaikan. Dan semoga ini menjadi salah satu amal soleh kita dan upaya kita untuk menegakkan agama kita, untuk membentengi muslimin, membentengi umat, dan menjaga negeri kita dari segala sesuatu yang akan merongrongnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita dengarkan tadi bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah tentang membentengi umat dari bahaya komunisme. Perlu kita ingat dan kita renungi keadaan negeri kita dulu dan sekarang ini. Tentu kita ingat bahwa dahulu kita, terutama bapak-bapak kita, kakek nenek kita, mereka mengalami masa-masa yang susah ketika penjajahan yang dialami negeri ini. Mereka memperjuangkan negeri kita, mereka melawan penjajah, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, jiwa raga mereka kurbankan, keluarga mereka tinggalkan, sampai mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat memerdekakan negeri ini dari penjajahan. Suatu jasa yang begitu besar yang dilakukan oleh nenek moyang kita, bapak dan kakek-kakek kita, dan masyarakat pada umumnya ketika itu. Nah, perjuangan yang mereka lakukan dengan segala apa yang mereka miliki, harus kita ingat, harus kita hargai. Kita yang hidup di zaman sekarang ini tinggal menikmati perjuangan-perjuangan mereka. Hadirin rahimakumullah, walaupun juga di samping upaya para penjajah yang merusak negeri ini, negeri ini juga mengalami konflik intern negeri kita, walaupun tentu ada campur tangan pula dari luar, yaitu ketika ada di tengah-tengah umat ini upaya-upaya pemberontakan terhadap negeri ini, upaya-upaya pengkhianatan terhadap negeri ini yang dilakukan baik oleh ekstrem kiri ataupun kanan seperti kelompok PKI atau juga kelompok NII, DITII, dan yang semacamnya. Nah, hal itu juga dialami oleh negeri kita, upaya-upaya seperti itu. Alhamdulillah di kemudian hari semuanya dapat diatasi, dan sebagai warga negara hidup dengan aman dan tenteram. Kaum muslimin lebih khusus dapat melaksanakan aktivitas keislaman mereka dengan nikmat, dengan aman, dan apalagi juga aktivitas duniawi yang juga mereka rasakan begitu aman. Pada umumnya seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita selaku seorang muslim mestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berterima kasih kepada negeri kita, para aparatur negara negeri ini dan juga para pendahulu kita di negeri ini. Sehingga mestinya kita yang hidup di belakang hari ini meneruskan perjuangan mereka, membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya dan melakukan segala hal yang sifatnya positif untuk negeri ini. Bukan justru melakukan hal-hal yang membahayakan negeri ini. Ketika kita sekarang hidup tenang dan tenteram, ternyata ada sebagian pihak yang ingin mengacaukan ketenangan dan ketenteraman itu, yaitu dengan menggeliatnya gerakan komunisme mulai muncul, mulai tampak, mulai bangkit, mulai berani unjuk gigi. Suatu hal yang bagi kita muslimin dan secara umum penduduk negeri ini merupakan hal yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, membangkitkan kembali luka lama, membangkitkan kembali permusuhan, membangkitkan kembali saling benci-membenci dan perpecahan. Sehingga belum-belum mereka melakukan tindak-tindak yang seperti dulu mereka lakukan, umat sudah merasa gelisah, umat sudah merasa khawatir dan takut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa berbuat seperti itu? Kondisi umat ini termasuk mereka yang dulu orang tuanya atau kakeknya adalah para penggerak bahkan organisasi PKI. Di negeri ini, di masa ini sudah mendapat hal yang sama dengan yang lain, perlakuan yang sama dengan yang lain. Kenapa mesti kembali menggejolak seolah-olah ingin mengulangi sejarah? Kenapa tidak kita kembali kepada yang benar, membangun negeri ini dan melakukan hal yang bermanfaat bagi semuanya? Sejarah yang kelam, sejarah yang lalu, pembantaian, pemberontakan, umat ini telah begitu trauma dengannya. Umat ini sangat khawatir dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ideologi komunisme merupakan suatu hal yang jelas tidak membawa kebaikan. Kita telah mengetahui dalam sejarah, walaupun kita bukan sebagai pelaku sejarah, tapi kita membaca sejarah, baik sejarah negeri kita maupun sejarah dunia, terutama terkait dengan gerakan komunisme. Bagaimana di Rusia, bagaimana masa Lenin berkuasa, bagaimana pula di mana Cina, ya, Mao Zedong yang melakukan pembantaian semacam itu. Begitu pula Stalin setelah Lenin tak kalah kejam dalam melakukan pembantaian terhadap umat manusia dan termasuk muslimin tentunya. Nah, itu adalah buah daripada ideologi komunisme, termasuk di negeri ini. Nah, mengapa tetap saja ada orang-orang yang ingin mempertahankan ideologi tersebut? Cukuplah kita mengambil sejarah sebagai pelajaran buat kita. Tinggalkan ideologi kekafiran tersebut yang tidak membuahkan kecuali keburukan. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan. Seorang yang masa lalunya gelap, bila bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan menerima taubatnya. Apalagi masa lalu yang gelap itu adalah masa lalu nenek moyangnya. Lalu sang anak atau sang cucu beralih kepada sesuatu yang baik, yang benar, itu satu hal yang sangat positif, suatu hal yang sangat baik. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya kembali kepada kebenaran. Lihatlah dulu sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kenal beberapa nama para sahabat Nabi yang dahulunya di masa belum masuk Islamnya sebagai orang yang musyrik, begitu kuat permusuhannya terhadap Islam. Ya, ambil contoh misalnya Umar ibn Khattab. Sebelum masuk Islam seperti apa beliau? Namun ketika bertaubat dan memeluk Islam, Islamnya semakin bagus. Beliau menjadi orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebaikannya luar biasa. Nama yang lain dari para sahabat Nabi yang kita kenal adalah siapa? Khalid ibn Walid. Seorang panglima perang yang luar biasa di masa Islam dan di masa jahiliyah. Kita ingat pada perang Uhud, siapa panglima mereka? Pimpinannya tentunya Abu Sufyan, ya. Tapi salah satu tokohnya adalah Khalid bin Walid yang memimpin orang-orang musyrik ketika itu. Setelah beliau masuk Islam, diterima taubatnya, mendapat kedudukan dalam Islam dan menjadi pahlawan Islam yang luar biasa. Begitu juga misalnya sahabat yang lain, Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Dia sebelum Islam mirip dengan bapaknya, mirip dengan bapaknya. Permusuhannya terhadap Islam luar biasa. Sampai pada akhirnya, ketika pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, dia adalah salah satu target operasi Rasulullah SAW, harus dihukum mati. Tidak ada lain kecuali hukuman mati untuk Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya dia sempat melarikan diri. Kemudian singkat cerita, dia dapat dirayu oleh istrinya untuk kembali dan dimintakan maaf. Dan Rasulullah memaafkan, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, menjadi seorang sahabat yang luar biasa, pejuang Islam yang luar biasa. Salah satu bukti perjuangannya adalah menjadi pahlawan pada perang Qadisiyah, melawan orang-orang Majusi Persia. Ya, gugur di peperangan tersebut setelah memporak-porandakan musuh. Nah, itu contoh bagaimana Islam menyikapi orang-orang yang memang betul-betul ingin taubat kembali dari perkara-perkara buruk. Sesuatu yang buruk untuk apa dipertahankan? Sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah, sesuatu yang tidak membuahkan kecuali kejelekan, kerusakan, untuk apa dipertahankan? Ideologi komunisme jelas sesuatu yang tidak diterima oleh agama manapun, apalagi Islam, dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi sepantasnya mereka yang mungkin merasa punya sejarah orang tuanya, kakeknya dahulu ikut dalam gerakan komunisme di Indonesia, bagi mereka untuk kembali kepada Islam, untuk memeluk ajaran yang mulia ini, pintu terbuka lebar. Masa depan masih panjang dan cerah insyaallah, bila kita betul-betul memeluk ajaran yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, namun yang kita sayangkan, seperti yang tadi kita sebutkan, ada saja segolongan orang yang tetap ingin memperjuangkan komunisme di Indonesia ini, entah dengan nama PKI atau dengan nama yang lain. Entah memang karena memang ideologi yang mereka perjuangkan, atau karena dendam yang telah menyulut mereka demi membalas apa yang diterima oleh nenek moyang mereka. Nah, apakah memang tampak kebangkitan mereka? Apakah memang muncul? Apakah ada hal-hal yang menunjukkan seperti itu? Jawabannya bagi saya itu hal yang sangat jelas, bahwa munculnya mereka, bangkitnya mereka, suatu hal yang sangat nyata. Walaupun kita melihat, mendengar, membaca, ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada lagi PKI di Indonesia. Ada juga yang mengatakan, oh itu hanya isu, itu hanya hantu, tidak ada nyatanya. Bagi saya, kebangkitan komunisme itu sangat jelas. Seperti kata orang, kalau ada asap ada apinya. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Nah, asap kebangkitan komunisme ini bukan lagi asap tipis, tapi asap tebal. Begitu banyak hal-hal yang menunjukkan itu. Dan bukan hal yang sifatnya kebetulan. Tidak mungkin hal yang sifatnya masif dari berbagai kejadian di berbagai wilayah dan berbagai bentuk dikatakan ini hanya sifatnya kebetulan. Anggap seperti misalnya kaos yang berlogo palu arit. Oh, ini hanya tren saja. Anak muda sedang senang tren. Ya. Itu ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Atau ucapan yang memang dibuat-buat untuk mengaburkan isu komunisme ini. Sekarang kita lihat misalnya yang pertama, hal yang nampak jelas menunjukkan hal ini adalah munculnya lambang palu arit di banyak tempat. Anggap misalnya sekian waktu yang lalu ya di Pamekasan di acara karnaval ya, sampai membawa gambar-gambar palu arit bahkan foto-foto tokoh-tokoh komunis di Indonesia. Kemudian mulai banyak kaos-kaos ditemukan di sana sini, bukan rekayasa gambar ya, rekayasa komputer di Photoshop misalnya program itu, bukan, memang asli. Dan sekian banyak teman-teman kita, saudara kita dan orang-orang melihat langsung kaos-kaos tersebut yang bergambar palu arit. Masa yang seperti itu dikatakan suatu hal yang kebetulan, suatu hal yang sifatnya trennya anak muda. Kenapa tren anak muda seperti itu? Itu kan hal yang terlarang di negeri kita. Kemudian bahkan di kalender ya, di kalender juga muncul, bukan hanya di kaos. Di sebagian kalender juga ada, di stiker, di tembok, di cat, di mobil ya, di pin dan macam-macam. Jadi di macam-macam tempat, di macam-macam perangkat ya, di macam-macam waktu. Nah, semuanya serempak munculnya logo-logo seperti itu. Ya. Terkadang di tembok, di WC di gambar palu arit dan macam-macam yang sudah kita katakan hampir tidak terhitung yang seperti itu. Nah, ini menandakan apa ini? Nah, menandakan apa? Orang yang berakal sedikit saja berpikir akan mengatakan, oh kalau gitu ini orang-orang pengen memunculkan kembali komunisme ini. Ingin memunculkan kembali komunisme ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kita baru bicara logo. Hal yang lain misalnya, bahkan gambar tidak resmi, foto presiden tidak resmi ya, saya katakan tidak resmi. Kita tahu kan biasanya gambar presiden dan wakilnya di belakang ada bendera merah putih ya. Tapi ternyata di sebagian foto itu gambarnya merah saja, tidak ada putihnya. Sebagian orang tidak perhatian. Nah, ini tentu bukan keluaran dari pemerintah ya, tapi ini ada dan banyak. Ya. Misalnya sebagai contoh di daerah Kulon Progo teman-teman melihat langsung, gambar-gambar tersebut di beberapa instansi pemerintah, dan mereka mungkin nggak menyadari, nggak perhatian, ternyata merah saja. Dan kalau ini bukan satu dua gambar, artinya kan ada upaya dari orang-orang tertentu untuk menyisipkan gambar tidak resmi itu. Dan sekali lagi ini banyak, bukan satu dua. Nah, bahkan beberapa waktu lalu berita ya, yang cukup menghiburkan juga, ada bendera juga warna merah saja berbintang-bintang kuning melebih tinggi daripada bendera merah putih. Nah, aneh-aneh, ya. Ini bab yang kedua. Yang ketiga, muncul film-film. Film-film yang isinya adalah intinya untuk membangkitkan semangat kecemburuan terhadap mereka, para korban menurut mereka, ya, dari kalangan Partai Komunis itu. Film yang ini, yang itu, ya, macam-macam filmnya. Dibuat di luar negeri, diputar di Indonesia, sebagainya sudah diputar-putar-putar-putar sampai ribuan kali di berbagai tempat. Nah, film-film seperti ini yang dibuat dengan sengaja, seolah-olah ingin menampakkan kekejaman pemerintah kita, kezaliman pemerintah kita terhadap korban-korban dari pihak mereka. Arahnya ke situ. Jadi seolah-olah mereka sebagai pihak terzalimi, pemerintah kita sebagai pihak yang menzalimi, yang membantai. Yang namanya film, orang asyik melihatnya, tapi di sana ada pesan-pesan yang tak terasa masuk di pikiran orang-orang yang menyaksikan film-film itu. Apa ini seperti ini hal yang tidak disengaja? Ya, ini hal yang terprogram, sangat terprogram. Yang keempat, di antara bukti kelihatan kebangkitan mereka, ditemukannya apa, buku ADART hasil Kongres PKI. Di antaranya Kongres yang ke-10 di daerah Gerabak, Magelang. Ya. Ini sudah suatu hal yang sangat jelas, sangat nyata, sampai ada buku hasil Kongres ADART organisasi tersebut. Yang kelima adalah munculnya berbagai kegiatan anak turun orang-orang komunis itu. Macam-macam kegiatannya, kadang istilahnya temu kangen atau silaturahmi atau ya, macam-macam. Intinya ketemu lagi ya anak-anak mereka. Tidak lain, ini akan membangkitkan semangat. Dan memang untuk membangkitkan semangat. Ya. Akhirnya dari kumpul-kumpulnya mereka itu muncul berbagai upaya yang ingin mereka lakukan. Berbagai upaya yang ingin mereka lakukan dan sebagiannya mereka telah lakukan. Seperti misalnya mengadukan perkara ini yang dianggap melanggar HAM oleh mereka, yakni diberantasnya mereka ini kan, bagi mereka melanggar HAM, dianggap pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat. Padahal mereka, pelanggar HAM berat itu ya mereka, pemerintah sebagai pihak yang dirongrong mereka mempertahankan diri dan ya sudah semestinya menindak mereka dengan tindakan yang sepantasnya. Tapi mereka membalik masalah. Dianggap pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga diadukanlah ke pengadilan di Den Haag. Ya. Dan itu sudah terjadi. Begitu pula sempat muncul di berita-berita, ya, isu ingin membongkar kuburan-kuburan. Di antaranya yang di Wonosobo dan di tempat-tempat lain, mereka mengatakan ini adalah tempat-tempat kuburan massal dari pihak mereka. Nah, mau dibongkar. Untuk apa? Nah, mau menuntut penguasa, di antaranya untuk apa? Supaya nanti pemerintah mau minta maaf kepada korban-korban itu. Semua rentetan kegiatan-kegiatan ini, sekali lagi, apa dikatakan hal yang kebetulan? Ini semuanya hal yang sangat terprogram, bergerak secara masif, bergerak semuanya pada bidangnya untuk mendukung bangkitnya mereka ini. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati Allah, semoga dirahmati Allah azza wajal. Nah, kita tentu sebagai seorang muslim, warga negara negeri ini harus menyadari itu semuanya. Tidak bisa kita sok tidak tahu atau tidak mau tahu, akhirnya terlena. Dan memang mereka memanfaatkan keterlenaan kaum muslimin, memanfaatkan atau bahkan ingin supaya muslimin tidak perhatian dengan hal yang seperti ini. Nah, jangan seperti itu, ya, kita harus menyadari. Hal yang lain, yang keenam, ya, nampak ada upaya-upaya penghilangan jejak sejarah pengkhianatan PKI terhadap negeri kita, Republik Indonesia ini. Ya. Kalau kita lihat upaya penghilangan atau pengaburan atau bahkan penghapusan sejarah pengkhianatan mereka itu, juga kalau kita cermati ya sangat sistematis juga. Ya. Kalau dulu mungkin anak-anak kecil sudah sangat tahu tentang bahaya laten komunisme, ya, dengan istilah itu, bahaya laten komunisme. Anak-anak kecil sudah tahu dulu. Dari mana taunya? Ya, karena selalu diingatkan tentang sejarah mereka, ya, sampai pemutaran film, ya, dulu, ya. Ya, ini upaya pemerintah, ya, cara pemerintah untuk menyadarkan umat. Di buku-buku sejarah juga yang dipelajari di sekolah-sekolah pasti ada itu. Salah satu kejadian sejarah bangsa kita ini adalah pemberontakan PKI terhadap negara ini. Nah, hadirin rahimakumullah, itu semua sekarang sudah tidak ada. Itu semua sekarang sudah tidak ada. Sehingga kalau anak-anak yang sekarang ini usianya setingkat SMA dan tidak pernah mau membaca, tidak pernah diberitahu, ya mana akan tahu sejarah pengkhianatan PKI? Nggak akan tahu dia. Bahkan mungkin lambang palu arit itu lambang komunis saja mungkin nggak tahu dia, ya, mungkin nggak tahu, karena memang tadi ada upaya penghilangan jejak pengkhianatan mereka itu. Bahkan ya ada buku, ya, terbitan pemerintah, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Buku itu sudah sangat sulit dicari. Buku itu sudah sangat sulit dicari, padahal itu buku sangat penting sebetulnya. Kita nggak bisa melupakan sejarah. Ya, sejarah harus selalu kita ingat untuk kita ambil ibrah pelajaran darinya, termasuk bagaimana gerak-gerik mereka, trik-trik mereka, itu akan kita ketahui melalui sejarah tersebut. Nah, kalau sejarah dan fasilitas mengetahui sejarah itu sudah hilang, oh mencari buku itu sudah hilang. Sekarang mungkin orang sudah di internet banyak cari. Nah, di internet sekarang semuanya ada. Yang pro PKI juga banyak. Yang upaya menghilangkan jejak sejarah PKI, memutarbalikkan juga banyak. Nah, akhirnya orang salah membaca sejarah. Nah, maka dari itu, nah ini adalah hal yang sangat berbahaya, dan kalau kita perhatikan adalah salah satu upaya menghilangkan jejak sejarah. Ya. Bahkan buku tadi, wallahualam apa alasannya ya, itu urusan yang bersangkutan. Cuma bagi saya pribadi bertanya-tanya kenapa dulu judul buku itu jelas bahaya laten komunisme di Indonesia. Sekarang sudah berubah judulnya menjadi komunisme di Indonesia. Bahaya latennya hilang. Itu di judul, di cover. Ya. Di covernya itu hilang, tidak ada. Wallahualam alasannya apa kita enggak tahu, yang jelas bagi saya pribadi ini hal yang menjadi pertanyaan besar. Dan alangkah baiknya kalau tetap kata-kata bahaya laten itu tetap ada di cover buku itu, karena judul buku itu langsung menggambarkan isinya mestinya. Dan judul buku itu paling tidaknya sudah memberikan suatu pemahaman dan pesan. Orang membaca buku kalau dengan judul bahaya laten komunisme sudah, oh itu hal yang bahaya ya. Paling tidaknya sudah seperti itu. Tapi kalau bahaya latennya hilang, cuma sekedar komunisme di Indonesia, enggak ada pesan tentang buruknya komunisme. Sekedar melihat dari sisi judul itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itu adalah wallahu a'lam juga menurut saya suatu hal yang sangat tadi sistematis yang mereka jalani ya, ya, untuk menghilangkan jejak pengkhianat mereka dalam rangka memunculkan yang sebaliknya, seolah-olah mereka yang berjasa terhadap negeri ini, ikut melawan penjajah dan lain-lain. Kemudian berikutnya ya, di antara hal yang juga menunjukkan dan yang ada di di berita dan lain-lain adalah pemutarbalikan fakta di berbagai tulisan. Pemutarbalikan fakta di berbagai tulisan, di mana seperti yang tadi telah disinggung ya, bahwa yang mereka lakukan itu adalah pemberontakan terhadap NKRI, tapi mau dibalik bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap mereka. Termasuk juga mereka merasa ikut andil dalam kemerdekaan melawan penjajah. Padahal tidak. Yang ada adalah mereka itu dulu ya, melawan penjajah bukan karena apa? Ya memberontak kepada penjajah ketika itu, bukan sebagai putra negeri ini yang ingin membebaskan dari penjajah, bukan. Tapi karena mereka memang siapapun yang berkuasa akan mereka lawan kalau tidak paham dengan mereka. Nah, itu yang harus dipahami. Mereka yang menzalimi mau dibalik menjadi mereka yang terzalimi. Jadi fakta sejarah ini akan dirubah oleh mereka. Kemudian hal yang lain, di tengah-tengah kita ini juga muncul para pembela mereka. Walaupun mungkin bukan dari mereka, tapi ada orang-orang yang membela mereka. Orang-orang yang membela mereka, memfasilitasi, ya, dan memperjuangkan upaya-upaya mereka. Ketika kita membaca berita, melihat ya, apa yang terjadi di negeri ini, kita dapati orang-orang jenis seperti itu, para pembela mereka yang memberi fasilitas untuk mereka. Nah, ini juga hal yang merupakan salah satu perkara yang terprogram, wallahu a'lam, ya, memang dimunculkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga termasuk yang menunjukkan hal ini, ada orang yang memang ingin mengaburkan kemunculan mereka ini. Sesuatu yang bagi kita sangat jelas seperti tadi, oleh orang-orang itu dianggap apa? Sesuatu yang gak jelas. Dengan istilah-istilah yang tadi sempat kita sebutkan di awal, yang mengatakan itu hanya hantu saja, atau itu hanya apa, kepentingan orang-orang tertentu ingin apa, membuat isu-isu tertentu, atau sudah tidak ada lagi PKI di Indonesia. Ya, memang betul organisasinya dalam arti organisasi yang disahkan di Indonesia sudah enggak ada organisasinya, tapi paham dan perjuangan anak-anaknya terus, ya, begitu. Bahkan juga kita lihat juga ada akun-akun yang dengan nama jelas, ya, Partai Komunis Indonesia, ya, entah siapa yang buat, tapi yang jelas siapapun yang buat, ini tanda geraknya mereka. Kalau kita membaca isi dan status daripada akun-akun itu, sangat menunjukkan gerakan mereka, adanya gerakan mereka. Lepas sekali lagi siapa yang buat kita nggak tahu, itu urusan pemerintah untuk menyelidiki. Tapi bagi saya, ya, kalau mereka yang buat, berarti memang jelas ada gerakan. Kalau bukan mereka yang buat, dari beritanya tampak memang betul seperti itu. Ya. Jadi siapapun yang buat, itu menunjukkan memang ada gerakan-gerakan ini. Muncul gerakan-gerakan ini. Di samping akun dengan nama jelas tadi, Partai Komunis Indonesia, juga ada website-website yang beritanya sudah jelas pendukung PKI. Ya, di situ berita-berita macam-macam, termasuk diantaranya misalnya kekecewaan terhadap Orde Baru, kekecewaan terhadap Orde Reformasi, dan kekecewaan terhadap pemerintah kita sekarang dianggap belum memfasilitasi atau mengorangkan mereka, kurang lebih bahasanya intinya seperti itu, yang pada akhirnya apa, tuntutan untuk mencabut TAP MPRS tahun 66 nomor 25 tentang pelarangan ideologi komunis. Nah, website seperti itu jelas siapa yang buat kalau bukan orang-orang seperti itu. Ditampilkan tokoh-tokoh, siapa tokoh-tokoh? Sam'un siapa? Ya, tokoh mereka. Sam'un apa, kurang lebih seperti itu, ya. Ya. Kemudian siapa? Amir Syarifuddin. Ya. Kemudian Tan Malaka. Ya, Tan Malaka ini walaupun anu, ya, sebagian orang mengatakan dia anti PKI, ya, itu kan apa artinya, ya, konflik di antara mereka, dan hakikatnya seperti apa yang jelas di berita, ya, dia mengatakan kalau dia kalau menghadap Allah akan mengatakan saya Muslim, tapi kalau di hadapan manusia saya seorang Marxis. Apa ini? Ya. Yang jelas kita kembali kepada website tadi, ternyata website-website seperti itu muncul. Ya. Nah, semua ini sekian banyak, ya, seperti saya katakan ini, kalau dikatakan asapnya asap yang sudah sangat tebal, mengepul Masa enggak ada apinya? Ini jelas ada apinya. Kalau api itu tidak dipadamkan, ya sudah, ya, bisa merembet kemana-mana. Jadi ini jelas merupakan suatu hal yang menandakan bahaya bagi umat ini. Menuntut kita semuanya untuk berupaya, berusaha agar kita terhindar dari keburukan-keburukan mereka, supaya tidak terjadi kembali sejarah yang pernah mereka lakukan. Coba sedikit kita mengingat sejarah, ya, bahwa mereka betul-betul sebuah kelompok pengkhianat terhadap negeri ini, dan mereka adalah sebuah paham yang anti agama, anti Tuhan, dan mereka betul-betul kalau bahasa sekarang kelompok teroris. Ya, jangan lupa teroris, ada teroris anggap yang ekstrem kanan seperti ISIS dan sejenisnya. Nah, ini juga teroris berat, ini komunis ini. Apa yang mereka lakukan luar biasa, bisa melebihi orang-orang ISIS. Nah, coba kita ingat, kalau terkait dengan pemberontakan, ya, terkait dengan pemberontakan mereka, paling tidaknya ya, kita ingat pada tahun 48 dan 65, ya. Pada tahun 48 itu sedikit beberapa kejadian di masa itu untuk sekedar kita ingat, setelah Musso kembali dari Moskow, ya, setelah 12 tahun di sana. Ngapain 12 tahun di sana itu? Oh, jelas itu suatu pengalaman yang banyak tentang gerakan komunisme, ya kan? Dia di masa Stalin, ya, dekat dengan Stalin. Sampai ketika mau memberontak Indonesia pun ada pesan-pesan dari Stalin. Nah, ala kulli hal, yang jelas dia pulang ke Indonesia, ya, dan mulai memimpin gerakan Partai Komunis ini. Nah, pada tahun 48 ini banyak kejadian yang sudah dilakukan oleh mereka, sedikit demi sedikit, ya, kecil-kecil di berbagai daerah. Terjadi misalnya di Klaten, ya, mogok massal serikat buruh, ya, dari salah satu partai-partai mereka, PKI, untuk merongrong pemerintah kita. Terjadi pula di Surakarta, ini semua pada tahun 48. Mereka membakar pameran hari ulang tahun kemerdekaan RI ketiga di Sulu, Sriwedari. Ini sudah gerakan-gerakan teror, ya kan? Gerakan-gerakan anti pemerintah kita. Terus bikin konvensi pada tahun itu juga. Dan pada tahun itu juga Musso dengan organisasi PKI meminta agar Indonesia berkiblatnya kemana? Ke Uni Soviet. Ya. Sampai berjalan waktu, kejadian demi kejadian, pada tahun itu juga mereka membunuh Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo. Dibunuh oleh mereka termasuk dua perwira polisi. Di Solo mereka membunuh Dr. Muardi dan Kolonel Marhadi. Ya. Kemudian dari sekian kejadian sampai terjadi kontak senjata antara TNI sendiri, karena mereka menyusup, ya. Sampai pada tahun-tahun itu, sebelum itu bahkan mereka sudah mengatakan merasa sudah menguasai 35% dari TNI, ya. Menurut mereka itu 35%-nya sudah ikut mereka. Nah, ini trik mereka, ya. Ini kita perlu perhatian bagaimana mereka seperti itu. Nah, itu kejadian di Solo. Jadi bentrok TNI pro PKI dengan pro NKRI. Kemudian di kejadian yang lain di Magetan, mereka menculik para kiai santri, dibantai sampai di salah satu sumur di desa Koco, ya, 108 jenazah ditemukan hasil pembantaian mereka, ya. Santri-santri, kiai, masyarakat, 108 jenazah. Pada akhirnya mereka mendeklarasikan ya, di Madiun negara Republik Soviet Indonesia dengan Presiden Musso dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ya. Nah ini. Di saat ketika itu Musso pulang dari Moskow itu dengan baik-baik diminta oleh Soekarno untuk ikut membantu ya, perjuangan Indonesia lah. Gampangnya kurang lebih seperti itu. Tapi malah apa? Malah memberontak. Nah. Ya. Malah nyempal dan mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Sehingga pada bulan-bulan itu ya ini berapa kalau enggak salah tanggalnya berapa? 18 Desember apa ya? Nah, mereka pun beberapa hari berikutnya menguasai wilayah-wilayah itu, Madiun, Magetan dan seterusnya sampai mengarah ke sana Cepu dan sekitarnya lah. Nah, ini salah satu kejadian yang dialami negeri ini. Pemberontakan orang-orang PKI di tahun 48. Korbannya sudah jangan ditanya, itu kan tadi baru sedikit yang kita cerita. Kalau kita baca seutuhnya ya luar biasa kekejaman mereka. Bagaimana mereka membunuh, bagaimana mereka menganiaya, ya, bagaimana sikap mereka sampai pun kepada saudara sendiri. Karena mereka yang jadi korban-korban itu ternyata melihat di antara para PKI yang seperti itu saudara mereka sendiri. Nah, itulah yang menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Ya, harus menjadi pelajaran. Pengkhianat itu ya, kalau nggak taubat ya tetap pengkhianat. Kemudian misalnya tahun 65 pemberontakan lagi ya kan? Karena ketika itu ternyata PKI masih belum dibubarkan, walaupun melakukan pemberontakan, tapi organisasinya masih sah, belum dibubarkan. Ternyata bukannya mereka kemudian bertaubat, ya jadi baik, menyadari kesalahan, bergabung dengan NKRI, ya membangun negeri ini. Ini baru kemarin merdeka tahun 45, 48 sudah kayak begini. Akhirnya 48 itu juga agresi kedua Belanda, ya kan? Kesempatan bagi Belanda masuk lagi Indonesia dalam negerinya seperti itu. Nah, kayak gitu kok mengatakan ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia, itu pengkhianat. Tahun 65 misalnya, sedikit kita ingat sejarah. Ya. Ini mengarah ke tahun 65. Secara singkat, pada tahun 51 akhirnya DN Aidit, ya, Diva Nusantara Aidit, ya, kalau nggak salah namanya DN, memimpin PKI, dia sekarang pemimpinnya. Nah, ketika tahun 651 itu dia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, ini yang menjadi masalah. Dia seolah-olah menampakkan apa? Menampakkan taubat terhadap apa yang lalu. Ya, menampakkan kepada pemerintah taubatnya sehingga sekarang mendukung sepenuhnya pemerintah. Akhirnya dia dekat dengan Presiden Soekarno ketika itu. Nah, berjalan waktu tahun 55 PKI sudah bisa ikut pemilu dan menjadi salah satu empat besar pada pemilu tersebut. Berikutnya berjalan waktu tahun 60. Nah, muncul slogan Nasakom itu yang digagas oleh Pak Karno, Nasional Agama dan Komunis, ingin menggabung, maunya begitu. Tapi akhirnya ini menjadi kesempatan bagi Partai Komunis ini, ya. Kesempatan bahwa mereka secara langsung ketika itu akhirnya terlembagakan sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Nah, hubungan pun semakin dekat dengan pemerintah. Mereka menjadi salah satu bagian dari unsur negeri ini. Pada tahun ke 60 itu juga akhirnya ya mereka berusaha mendesak presiden untuk apa? Membubarkan Masyumi. Ya. Sehingga bubarlah Masyumi. Berikutnya tahun 62 TNID dan Nyoto, yang Nyoto ini sempat lari ke Cina ketika setelah pemberontakan sebelumnya. Ketika itu akhirnya kembali lagi, merasa ada angin di sini. Nah, ternyata 62 ini TNID naik dengan Nyoto menjadi menteri penasehat. Ya. Nah, kedudukan yang sangat strategis. Pada tahun 63, ketika ada masalah Indonesia dengan Malaysia, mereka mengusulkan, kalau begitu buat angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Ya, tani buruh dipersenjatai. Bukan polisi, bukan tentara, tapi rakyat yang dipersenjatai. Untuk apa? Untuk bela negara. Mempersenjatai rakyat demi membela negara. Itu alasannya. Nah, lihat trik-trik mereka ini. Ya. Angkatan kelima. Sehingga makanya ada patung Pak Tani bawa senjata. Nah, ini angkatan kelima nih, simbol angkatan kelima. Ya. Kalau Pak Tani bawa senjata, bedil, pistol itu simbol angkatan kelima. Mestinya Pak Tani bawa arit ya untuk ngarit rumput. Bawa pacul. Tapi ini bawa bedil. Bawa senapan. Alhasil ya akhirnya itu usul mereka dan tapi enggak diterima usul mereka itu ya. Alhamdulillah. Pada tahun ketiga 63 ini juga muncul keputusan presiden juga atas desakan mereka orang-orang PKI untuk membubarkan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Akhirnya bubar. Ya. Masih pada tahun ini juga akhirnya ditangkaplah tokoh-tokoh Masyumi dan GPII. Mereka tentunya orang-orang Islam, ya kan, Hamka dan lain-lain ditangkap. Ini semua pengaruh siapa? PKI. Kemudian pada tahun 65 pada bulan Januari ada Partai Murba. Ya, Murba ini ya ini kalau nggak salah itu Tan Malaka ya, yang mereka dulu-dulunya seperjuangan dengan orang-orang PKI tapi beda dalam beberapa pandangan akhirnya pisah. Ada Partai Murba dibekukan karena ini dengan PKI ya tidak cocok. Ya. Tapi ya tadi kalau Tan Malaka seperti itu kondisinya, ya. Seperti itu kondisinya, dia ya dikatakan pernah mengatakan seperti itu, kalau saya ditanya Tuhan, saya Muslim. Tapi kalau di hadapan manusia saya mengatakan saya Marxis. Ini apa ini? Enggak ada apa kecocokan. Kalau Muslim itu enggak boleh jadi Marxisme atau Marxis. Kalau Marxis itu enggak mungkin jadi Muslim, kan begitu mestinya. Nah, yang jelas sudah kita tidak bahas itu. Nah, terjadi pembekuan Partai Murba ini karena dia termasuk yang menentang PKI. Dianggap menfitnah PKI. Ini tahun 65 ya, bulan Januari. Pada bulan Januari juga ini tahun 65 Gerakan BTI, Barisan Tani Indonesia, kemudian Pemuda Rakyat, yang ini adalah juga sayap-sayap PKI, menyiksa anggota training PII, ya, pelajar Islam Indonesia, di mana? Di sini, di Kediri. Ya. Disiksa, wanitanya dilecehkan, Quran disobek-sobek, diinjak-injak. Nah, ini tahun 65 ini. Jadi ini sudah mengarah ke G30S ini. Ya, di bulan Januari. Pada bulan Mei 65, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia dan Gerwani merebut perkebunan negara Bandar Betsi di Sumatera Utara dan membunuh Sujono, ya ini pejabat, pejabat pemerintah dari, ya pejabat pemerintah yang menjaga perkebunan tersebut. Ya, dibunuh oleh mereka dan wilayah itu direbut oleh mereka. Ini tahun 65, ya bulan Mei. Pada bulan Juli, mereka mengadakan latihan militer untuk anggota PKI yang dengan jumlah besar 2.000, di mana di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan dibantu juga oleh sebagian angkatan yang terpengaruh oleh mereka, angkatan udara ketika itu. Ya, kondisinya seperti itu ya negeri kita waktu itu. Kemudian pada bulan September ini tahun 65, Murba yang tadinya dibekukan dibubarkan dengan keputusan presiden juga, ya dengan desakan dari PKI. Kemudian pada bulan September 30, ini siangnya, PKI, ya Pemuda Rakyat dan Gerwani mengadakan demo besar di Jakarta. Siangnya, malamnya 30 September kejadian itulah penculikan 6 jenderal. Ya, Ahmad Yani dan lain-lain diculik, dibunuh, dibantai, dimasukkan ke sumur di Lubang Buaya. Ini di gerakan yang di apa ketuai oleh Untung dan ketua PKI-nya masih DN Haidit. Pada tanggal 1-nya Oktober, ya, September Oktober, di Jakarta PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Baru. Di Yogyakarta mereka membunuh Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Nah, ini pemberontakan pada tahun 65 seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat mereka orang-orang PKI ini dari tahun 48 sampai 65 ini organisasinya enggak dibubarkan, ya kan? Kemudian mendekat-dekat pemerintah, ya, sampai mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, masuk ke lini-lini tertentu. Banyak dari mereka ini kayak Untung dan lain-lain kan orang pemerintah, ya kan? Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata akhirnya pemberontakan terhadap pemerintah kita yang sah. Ya. Akhirnya walhamdulillah sampai terbit TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu yang jadi sangat bermanfaat bagi negeri ini dan bagi muslimin dan semua penduduk negeri ini, sehingga ya tidak ada lagi partai komunis ketika itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita mesti melihat sejarah tersebut, ya, pengkhianatan yang seperti itu. Nah, sekarang tentunya mereka dengan nama PKI yang itu sebagai lembaga yang sah, tidak. Tapi ternyata gerak mereka ada. Ternyata itu semuanya tidak menjadi pelajaran bagi mereka dan bagi umat atau sebagian umat, ya. Coba kita lihat bagaimana langkah-langkah mereka, kita cermati, kita ambil ibrah. Bagaimana mereka menipu, ya, minta untuk rakyat dipersenjatai. Untuk apa? Alasannya bela negara. Ternyata akhirnya apa? Pemberontakan tahun 65. Nah, lihat, ini karena mereka memang menghalalkan dusta, menghalalkan berkhianat, menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Ya, mereka bukan orang beragama sehingga mengatakan, oh bohong tidak boleh, menipu enggak boleh. Ya. Oh, mereka bukan orang beragama. Jadi apapun cara bisa dan mau mereka lakukan. Nah, sehingga seperti itu. Masuk ke pemerintah mengatakan mendukung sepenuhnya pemerintah tahun 51, ya, Aidit. Tahun 65 memberontak. Katanya mendukung pemerintah. Jadi masuk ke pemerintah untuk menguasai. Ya. Masuk pemerintah. Terus mereka itu terus mengupayakan bagaimana ketika Bung Hatta jadi Perdana Menteri terus mengupayakan bikin oposisi. Ya, Amir Syarifuddin jadi pengen jadi apa Perdana Menteri juga lagi. Jika itu kan pernah kemudian di apa bubarkan ganti Bung Hatta. Ya, Bung Hatta itu dulu diibaratkan pisau cukur karena memangkas mereka. Mereka sangat benci dengan Bung Hatta. Nah, tapi kita lihat bagaimana trik-trik mereka itu dengan perlahan masuk ke tubuh pemerintah, jadi ini, jadi itu, dipercaya, jadi penasehat, jadi ini, jadi itu. Sudah merasa kuat, angkatan merasa dikuasai. Nah, saat pemberontakan tiba, menurut mereka, dilakukanlah pemberontakan. Nah, kita ini jangan jadi orang yang tidak tahu, sok tidak tahu, enggak mau tahu, lengah. Jangan. Apalagi kita seorang muslim, Nabi mengatakan dan berpesan kepada kita sebagai seorang muslim, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Jangan sampai atau seorang mukmin itu tidak akan tersengat di lubang hewan dua kali. Jadi ketika pernah tersengat pun jangan, jangan coba-coba lagi. Orang mukmin diajari Nabi seperti itu. Nah, kita jangan ini mau tersengat ketiga kalinya bagaimana? Ya. 48 memberontak. 65 berontak lagi, tersengat dua kali. Ini mau seperti ini gerakannya, geliatnya. Mau tersengat lagi. Nah, ambil pelajaran dari kita. Dari sejarah ini. Kalau kita seorang muslim, ya, Nabi berpesan seperti itu. La yuldagul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin tidak akan tersengat di lubang hewan dua kali. Ya. Kalau bukan mukmin, bagaimana prinsipnya? Ya, ikuti prinsip kaum mukminin ya. Supaya tidak tersengat dua kali, apalagi lebih daripada dua kali. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itu sejarah. Ya, bagaimana pemberontakan mereka terhadap negeri ini dan kekejaman mereka dan lain-lain sudah begitu banyak. Ya, kerugian negara, nyawa dan lain-lain sudah banyak sekali, agama. Hal yang juga harus kita ingat ya, seperti tadi kita katakan bahwa komunisme ini ideologi anti Tuhan ya. Dan yang kejam, kalau bab kekejaman fisik ya seperti itu tadi ya, seperti di sejarah secara umum ya, Indonesia ini memang berulang-ulang terus. Yang lain sudah pada berhenti, Indonesia orang-orangnya masih saja memperjuangkan komunisme. Padahal seperti disebutkan bahwa komunisme sempat berkuasa di 75 negara ya. Rentang waktu 1917 sampai 1991, mereka dalam kurun waktu ya, tersebut membunuh 120 juta orang. Yang kalau dirata-rata berarti per hari 4.504 orang. Kalau dirata-rata lagi tiap menit 3 orang. Ya. Itu. Dan bagi orang-orang komunis yang seperti ini, hal yang gak ada masalah, gak ada beban bagi mereka. Mereka orang gak bertuhan, gak punya perasaan kemanusiaan ya. Gak punya perasaan. Karena pernah diucapkan oleh Lenin ya. Dia mengatakan bahwa di tengah revolusi ini yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Ya. Ini kaidahnya seperti itu. Ya. Makanya di pabrik gula Gorang Gareng ya, diceritakan bahwa ketika itu darah sampai satu betis, ya, kurang lebih mata kaki naik sedikit. Itu darah manusia, kaum muslim yang dibantai sampai darahnya seperti itu. Berapa liter itu darahnya muslimin? Berapa orang yang mati dibantai mereka? Itu kekejaman. Tri kemanusiaan sama sekali. Nah, karena memang tokoh-tokoh mereka mengajari seperti ini. Leninnya ngomong seperti ini. Ya. Kata dia selanjutnya, tidak masalah jika 3/4 penduduk dunia habis, asalkan yang 1/4 sisanya adalah komunis. Ya. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Na'udzubillah, ajaran apa-apa yang dibanggakan yang seperti ini. Ya. Ini manusia atau bukan manusia? Kalau dia mungkin ya, kalau dia, kalau kita kan manusia, walhamdulillah, ya, kita keturunan Nabi Adam, kita punya pri kemanusiaan, kita punya jiwa manusiawi. Tapi kalau dia, teorinya orang-orang komunis, manusia itu dari apa? Dari kera, teori Darwin bagi orang komunis. Jadi ya pantas saja hanya tidak punya pri kemanusiaan. Dan itu yang dinyatakan dan diyakini oleh dia, bahwa dia membunuh manusia itu ibarat membunuh hewan. Karena memang teori Darwin yang dia yakini, bahwa manusia itu dari kera. Ya. Itu sejarahnya begitu. Karl Marx ketika itu kebingungan dalam teori-teori ini, kebingungan. Ada satu hal yang ganjil ini. Manusia dari apa ya? Belum ketemu teori dia. Dapat bukunya Darwin, cocok sudah. Jadi keyakinan dia. Ya, keyakinan evolusi tersebut. Nah, ini yang diyakini Lenin. Makanya bagi dia ya tidak ada masalah. Apa yang tadi disebutkan, no problem bagi dia. Dianggap manusia hewan. Dan dia sendiri gak punya pri kemanusiaan karena mungkin meyakini dia keturunan hewan. Keturunan kera. Ya, makanya kalau lihat fotonya mirip memang dia. Ya, mirip. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini satu tokoh, Lenin. Bengisnya seperti itu. Datang berikutnya Stalin. Dalam sejarah disebutkan kekejaman Stalin melupakan kekejaman Lenin. Kalau Leninnya sudah seperti itu, Stalinnya mau bagaimana? Disebutkan di sejarah seperti itu. Orang-orang itu sampai kelupaan kekejaman Lenin karena kejamnya Stalin. Stalin orang dekatnya Lenin, ya, yang menggantikannya. Naudzubillah. Apa yang dibanggakan seperti itu? Apa yang maunya apa memperjuangkan hal yang seperti itu? Kita sudah hidup nikmat, ya. Keturunan-keturunan orang-orang yang dulunya anggota PKI sudah hidup juga tenang, aman. Ada yang jadi apa? Bupati, ada yang jadi ini, jadi itu. Sudah dimuliakan di negeri ini, mau apa lagi? Ya. Tinggal kita membangun negeri ini dengan baik, tenteram, aman. Ya, menikmati perjuangan nenek moyang kita dengan cara yang baik, bukan melupakan perjuangan mereka, malah ingin menghancurkan perjuangan mereka. Tidak. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tokoh lainnya di Cina, di masa-masa itu juga, ya, Mao Zedong, ya, atau Mao Zedong atau apalah, kurang lebih itu bahasa Cina. Nah, pernah dia mengatakan kepada Aidit, DN Aidit, dia mengatakan apa? Kamu harus bergerak cepat. Kata Aidit, saya khawatir angkatan darat akan menjadi penghalang saya. Kata Mao Zedong, oh kalau gitu ikuti nasihat saya. Ya, ikuti nasihat saya. Kamu harus menghabisi jenderal-jenderal dan perwira reaksioner dalam satu kali pukul. Mereka akan menjadi seperti ular naga yang gak punya kepala nanti. Tinggal ikut kamu. Nah, diajari apa? Diajari pemberontakan, diajari pembantaian oleh Mao Zedong. Aidit, ya, belajar dari orang seperti itu. Kekejaman. Bukan mengajari kebaikan, tapi kekejaman pembantaian. Akhirnya Aidit bilang, kalau begitu saya harus membunuh ratusan perwira, beberapa ratus perwira. Oh, kata Mao Zedong, kok beberapa ratus? Ya, ibaratnya gini bahasa kita. Saya itu ya membunuh 20 ribu kader dalam satu kali pukul. Kamu berapa ratus, berapa? Ini 20 ribu saya bunuh sekaligus. Nah, Ini ajaran seperti itu. Trainingnya itu didikan seperti itu. Nah, mau jadi apa lagi umat ini? Kalau ideologi seperti ini diperjuangkan, dimamar sudah, taubatlah dari yang seperti itu. Kembali kepada kebaikan, kebenaran, hidup bertetangga yang baik, ya, berlumba-lumba dalam kebaikan, membangun negeri ini. Buat apa yang seperti ini? Ya. Toh, ketika mereka kalah, akhirnya mereka yang dibalas, ya kan? Mereka yang jadi orang-orang terbunuh akhirnya. Jangan salahkan yang membunuh, karena mereka kalau tidak dibunuh, mereka membunuh. Akhirnya mereka yang jadi korban sendiri akhirnya. Ya, salah siapa? Ya, kamu jual, saya beli, kata orang. Hanya begitu, sudah bertobatlah. Tidak usah yang seperti itu. Tidak usah memperjuangkan kembali ideologi seperti itu. Dan jelas mereka di samping bab kekejaman, mereka adalah ideologi anti Tuhan. Ya, walaupun sekarang ini ya kadang mereka, orang-orang mengatakan, oh, enggak, ya, buktinya ada komunis dan dia Muslim. Buktinya ada di Timur Tengah juga anggota komunis juga Muslim. Ya, Saddam Hussein aja sholat itu. Macam-macam alasan. Ya. Ya, namanya ya, kita enggak tahu Saddam Hussein akhirnya bagaimana, wallahualam. Tapi semasa hidupnya jangan tertipu dengan sholat-sholat itu, semuanya bisa dibuat-buat, ya kan? Tapi kenyataan dari keyakinan-keyakinan yang muncul dari mereka, omongan, ucapan, perbuatan dari mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang anti Tuhan. Ya, anti terhadap agama. Ada yang mengatakan, oh, sosialis beda dengan komunis. Ya, beda-beda apanya, ya. Sosialis saja macam-macam sekali. Kita katakan bukan saja sosialis beda dengan komunis. Sosialis satu dengan sosialis bisa beda. Itu ratusan definisi tentang sosialis itu apa. Tapi sekarang, ini kan juga pandangannya apa Karl Marx tadi dan sebab Friedrich Engels, ya, sama saja asal usulnya dari orang-orang itu, walaupun ini adalah hanya menurut mereka suatu sistem ekonomi, tapi suatu sistem ekonomi anggap seperti itu suatu sistem ekonomi yang akan mereka perjuangkan, yang nantinya intinya juga apa, harus mendapat dukungan dari negara yang mendukung sistem itu. Akhirnya kan memberontak lagi kalau seperti itu demi menopang sistem tadi. Tujuannya akhirnya memberontak lagi, kekejaman lagi. Dan orang-orang sosialis seperti itu, walaupun dengan cara apa namanya yang mengatakan ini kan hanya suatu sistem ekonomi dan lain-lain, semua pandangan mereka terhadap Islam pandangan yang enggak benar. Ya. Bisa jadi satu, pandangan mereka seperti pendahulu mereka bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Afyunus sya'ab kalau bahasa Arabnya. Candu bagi masyarakat. Ya. Dianggap sudah agama itu pokoknya buruk. Ya, mereka enggak menyadari mereka lebih daripada candu. Mereka itu buruk sekali. Atau pandangan mereka, kalau memang ini hanya cara berekonomi, ya, saya tetap agama Islam. Akhirnya pandangannya apa? Harus memisahkan antara agama, ya, dengan bab ekonomi tadi. Agama di masjid, agama di rumah, ya, tidak usah ikut-ikutan bab ini mengatur apa bab ekonomi negara. Nah, ini kan akhirnya apa? Kalau bahasa Arabnya fasluddin 'ani daulah. Ya, sekuler, sekuler dan yang semakna dengan itu akhirnya dipisahkan agama dengan bab pengaturan ekonomi. Yang akhirnya nanti ya sama kurang lebih dengan komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi, ya, dalam ini atau pembatasan kepemilikan pribadi sudah. Akhirnya ke arah situ lagi nanti. Ya. Nah, jadi kita tegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang anti agama, baik terus terang ataupun tidak terus terang. Pada akhirnya agama akan menjadi penghadang bagi mereka. Ya, Kalau kita lihat misalnya dari pernyataan-pernyataan orang-orang dulu mereka, misalnya di Indonesia saja, ya, kegiatan-kegiatan anti Tuhan ya, seperti misalnya ludruk ya yang pernah diputar di atau dimainkan di daerah sini ya, kurang lebih dekat-dekat mana Kediri ya Pak, yang dengan judul apa, Matini Gusti Allah. Ini judul ini saja, masa orang beragama mau memberi judul seperti itu? Ini judul penghinaan dan judul orang anti agama Islam, jelas. Kita mendengarnya saja sudah na'udzubillah. Keluar kata-kata yang seperti itu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Belum lagi judul yang lain, Gusti Allah tadi manten. Orang Islam mengatakan seperti itu, orang beragama mengatakan seperti itu, na'udzubillah. Ini kata-kata orang kafir. Tidak menghargai Allah, tidak beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan lain-lain lagi, apa malaikat kimpoi apa-apa lagi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini omongan orang bertuhan yang seperti ini. Jadi komunis ya, jelas anti Tuhan. Slogannya musuh ketika itu apa? Langgar bubar. Pondok bobrok, santri mati. Nah, ini slogannya orang beriman seperti ini. Ini orang anti agama seperti ini, jelas. Ya, apalagi tadi disebutkan pada acara apa, trennya PI tadi, mereka sampai menginjak-injak Quran. Nah, ini yang di negeri kita seperti itu. Adapun seperti pendahulu mereka Lenin, jelas dia mengatakan kaum komunisme anti Tuhan, ya. Karl Marx sendiri mengatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Eksistensi Tuhan tidak masuk akal kata dia. Ya, akalnya dia karena dia orang bodoh, ya. Enggak pernah sekolah, sekolah enggak pernah lulus sejarahnya. Jadi orang bodoh dia sebetulnya. Kenapa diikuti? Sehingga kata dia eksistensi Tuhan enggak masuk akal. Nah, akalnya orang bodoh. Ya. Adapun seorang muslim meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Belum lama ini muncul video yang beredar mungkin cukup luas itu, ya, mengatakan jadi kita nggak boleh beriman kecuali melihat ini yang namanya kasunyatan, ya, seperti air ini. Jadi kalau nggak kita lihat nggak ada berarti. Kalau kita nggak melihat Allah berarti nggak ada Allah. Nggak boleh mengatakan beriman dengan Allah sementara nggak pernah melihat Allah. Ini artinya membohongi diri. Jadi Islam itu agama imajinasi. Muncul syubhat itu. Beredar video syubhat. Ini omongannya orang komunis, ya. Omongannya orang komunis. Orang yang anti Tuhan, ateis. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi itu orang ya model Karl Marx tadi, orang bodoh tadi. Ya. Adanya Allah Azza wa Jalla itu diimani oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul. Kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla di dunia bukan berarti tidak ada Allah, ya, karena dunia ini dunia ujian. Memang kita diuji mau beriman dengan Allah apa tidak. Kamu sekarang belum diberitahu, dalam arti belum boleh melihat Allah, ya, belum bisa melihat Allah. Makanya kalau orang beriman, Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan yang ghaib. Walaupun tidak mereka lihat, mereka beriman, yakin. Nah ini yang lulus. Nanti Allah akan perlihatkan di surga. Ya, itu jawabannya. Orang yang gak lulus, oh gak pernah kami lihat, yang gak punya beriman. Nah itu yang masuk neraka. Gak lulus ujian. Ya. Nah itu berarti la yu'minuna bil ghaib, tidak beriman dengan yang ghaib. Lihat surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka yang beriman dengan yang ghaib. Jadi jangan asal sesuatu enggak terlihat kemudian berarti enggak ada. Ini cara berpikir yang sangat dangkal. Saya bertanya, kamu punya ruh apa tidak? Punya ruh apa tidak? Ya punya. Pernah melihat ruhnya kamu? Enggak pernah lihat. Oh, berarti enggak punya ruh. Walaupun kita gak punya ruh, kita yakin ruh itu ada. Dan memang Allah rahasiakan. Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit. Sadaqallah, maha benar Allah dan menunjukkan adanya Allah. Ya. Betul, sampai sekarang siapa yang tahu roh? Enggak ada. Allah yang mengatakan kalian enggak diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit kan? Allah yang mengatakan. Dan benar seperti itu, menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah. Jadi itu cara-cara komunis untuk apa? Untuk mendidik supaya orang anti Tuhan. Digiring cara seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu. Seperti ikhwan fil din rahimakumullah, ya. Kalau kita mendengar berita, berita orang yang tidak pernah bohong, nggak pernah bohong sama sekali, percaya apa tidak? Nah, satu orang, ada orang dia nggak pernah bohong ngomong sama kita, itu di alun-alun ada tabrakan. Ini orang ini nggak pernah bohong, percaya apa nggak kita? Percaya apa nggak? Ya percaya kan, dia nggak pernah bohong sama kita. Dia mengatakan di alun-alun ada tabrakan. Walaupun kita enggak melihat tabrakan itu, kita percaya karena dia orang enggak pernah bohong. Satu orang. Teman kita yang lain ngomong lagi. Tadi ada tabrakan di sana. Dia ngomong seperti itu. Percaya apa enggak? Oh, ya percaya. Dia juga enggak pernah bohong, apalagi tadi ada temannya juga ngomong seperti itu. Ya. Ada lagi teman kita yang ketiga juga nggak pernah bohong, orang jujur. Di alun-alun ada tabrakan, percaya nggak? Tambah percaya lagi kita, ya. Padahal kita belum lihat itu tabrakan, ya kan? Apalagi ngabarkan banyak. Sekarang, kalau kita tidak percaya, oh nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya, justru kita yang aneh, apa enggak? Nah, justru kita yang aneh. Berita semua orang ngomong, malah kita yang gak percaya. Semua orang jujur tadi, kita yang gak percaya. Kan kita yang salah kalau begitu. Iya kan? Walaupun kita belum melihat tabrakan itu. Nah, begitu. Sekarang adanya Allah Azza wa Jalla, siapa yang memberitakan? Nabi Muhammad SAW. Seorang yang tidak pernah bohong selama hidupnya. Orang musyrik kafir pun mengimani bahwa dia orang enggak pernah bohong. Nabi, satu nabi. Ya. Apa kita enggak percaya? Ya harus percaya. Seperti tadi. Walaupun kita belum melihat. Nabi yang lain sebelumnya, nabi itu banyak. Semuanya mengabarkan adanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi itu banyak, semuanya mengabarkan adanya Allah Azza wa Jalla. Ribuan. Bahkan tentang adanya Allah bukan hanya Islam yang meyakini, ya kan? Yang tidak meyakini itu orang-orang ateis itu. Nah, jadi dulu juga misalnya, oh, mereka mengatakan, coba kamu minta kepada Tuhan berdoa, ya, di anak-anak sekolah, minta permen. Ya Allah, saya minta permen, enggak dikasih permen. Oh, sekarang minta Pak Guru, ya. Minta Pak Guru. Minta permen ke Pak Guru. Oh, dikasih permen. Nah, jadi kalau minta Pak Guru dikasih, minta Tuhan enggak dikasih. Jadi Tuhan itu enggak ada. Nah, itu cara pendidikannya dulu seperti itu. Mereka mendidik supaya orang anti Tuhan. Ya. Ini cara-cara mereka. Kita walhamdulillah merasakan. Kita berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Ketika doa kita enggak dikabulkan oleh Allah, ya. Ada sesuatu yang mungkin kurang pada kita. Tidak semua doa Allah kabulkan. Sehingga ketika orang berdoa tidak dikabulkan, enggak berarti Allah tidak ada. Ya, betapa banyak orang yang tidak dikabulkan doanya, dan betapa banyak orang yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doanya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jadi jangan lagi beralasan, ya, oh enggak apa-apa itu. Jadi organisasi PKI Muslim juga nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Itu kan hanya organisasi, agamanya Islam nggak ada masalah. Ya, jadi apa ingin menggabungkan antara minyak dengan air, ya, nggak bisa temu. Mereka mungkin di awal-awal seperti itu, pada akhirnya mereka tetap akan anti Tuhan. Ala kulihal, yang jelas kita harus berhati-hati dengan cara-cara mereka ini. Jadi mereka benar-benar orang yang atau ideologi yang sangat bertolak belakang dengan agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, terus apa upaya kita ini? Apa upaya kita, ya? Yang kita harus banyak berupaya, kita mengatasi hal seperti ini tidak hanya tugas bapak-bapak polisi ataupun TNI, bukan. Ya, atau aparat pemerintah yang lain, sipil, tidak. Ini upaya kita bersama semuanya. Kita sebagai pejabat, kita sebagai rakyat, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai apa saja, harus sama-sama berusaha. Untuk apa? Untuk kebaikan negeri ini, untuk menahan arus komunisme ini. Ya. Kita harapkan mereka kembali kepada yang benar. Memang yang pertama mereka tentunya kita berharap mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada yang benar. Pintu taubat terbuka. Ya, pintu taubat terbuka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan yang baik bagi mereka yang bertobat, ya. Kita ingat tadi kita sebutkan para sahabat, sebagiannya masa lalunya seperti itu, ketika taubat diterima oleh Islam dan menjadi orang-orang yang unggul di Islam ini. Kemudian di antara upaya juga tentunya, ya, kita harus membersihkan buku-buku. Jangan ada, jangan dibaca, dan mestinya dilarang buku-buku tentang atau yang mengajarkan sosialisme komunisme ini. Ya. Kalau buku-buku itu masih dibaca anak-anak SMA, di perpustakaan aja, anak-anak kuliahan pada membaca, tujuannya kan sekedar pengin tahu, ini kan hanya sistem ekonomi, enggak bisa, ya. Mudaratnya lebih banyak. Orang kalau mau baca yang seperti itu harus punya akidah yang kuat, mantap dulu. Untung-untung kalau enggak terpengaruh. Ya. Dan enggak ada perlunya. Ya. Kita baca misalnya sekedar pengetahuan dari ulama-ulama kita yang mengetahui intisari ajaran mereka. Jadi ini hal yang sangat penting bagi kita semuanya, ya, untuk menghindarkan anak-anak kita, anak-anak didik kita dari buku-buku tersebut. Jangan dibaca. Ekonomi-ekonomi apa? Ekonomi yang seputar jual beli ini dan itu, gampang, ya kan? Gak usah merubah ekonomi negara sampai akhirnya kepemilikan pribadi mau dicabut dan lain-lain. Orang berusaha sendiri kok mau dicabut kepemilikannya. Ya. Ada orang kaya, orang miskin, itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya masing-masing mendapatkan takdirnya. Dan untuk mengatasi orang-orang miskin, ada caranya, bukan dengan cara seperti itu, pemberontakan dan mengambil alih hak milik orang. Mengatasi kemiskinan, Islam sangat perhatian dengan itu. Sangat perhatian sekali dengan kemiskinan Islam itu. Hanya saja sayangnya orang-orang Islam sendiri kurang perhatian, ya. Tapi ajaran Islam sangat perhatian dengan orang-orang miskin. Dari zakat, dari sedekah, dari infak, dari kafarah, tebusan-tebusan, pelanggaran, macam-macam, banyak sekali. Kalau itu semuanya dipraktekkan, kemiskinan teratasi. Gak perlu dengan alasan mengatasi kemiskinan, membela orang miskin, mempelajari sistem sosialis tadi, akhirnya jadi pemberontakan lagi. Ya, itu bohong saja mereka membela orang-orang miskin. Nyatanya coba kekayaannya mau hitung berapa? Kekayaannya Aidit berapa? Leninnya sendiri justru membantai orang-orang petani. Ya. Dibantai, dihancurkan, dibunuh peralatan sampai petani-petani di Rusia itu sampai menyembunyikan hasil panenan. Karena diambil terus sama Lenin. Ternyata gudangnya juga ketahuan, akhirnya diambil lagi. Asli mana? Sudah nyimpen, disembunyikan, ketahuan juga. Bukan hanya itu, traktor-traktornya ini diambil. Terus gimana mau bajak? Ya. Karena sistemnya mereka begitu, peralatan diambil. peralatan seperti itu diambil milik negara. Akhirnya kemiskinan justru. Mana mau bila orang miskin, justru menyuburkan kemiskinan, membantai orang miskin, membantai tanpa senjata. Betapa berapa banyak yang mati karena lapar. Ya, omong kosong mereka bila orang miskin. Ya. Jadi tadi kembali kepada upaya-upaya kita, hati-hati ini kalau buku-buku tentang itu dibiarkan. Jadi upaya kita harus buku-buku harus dibersihkan. Ya. Termasuk yang di internet harus ada petugas khusus itu buku-buku yang bisa didownload mereka, warisan-warisan nenek moyang mereka itu bersihkan semua. Jangan boleh membaca buku-buku itu. Kalau tidak, ya kita ibaratnya memberikan dia makan racun, nanti mau kita obati. Syukur-syukur selamat, kalau enggak mati kena racun itu. Ya. Kemudian juga tentu bab lain, salah satu dari upaya kita adalah tetap kokohkan undang-undang yang anti komunis itu, karena mereka targetnya jelas akan apa, mencabut TAP MPRS itu. Itu jelas di tulisan-tulisan mereka seperti itu. Nah, dan segala undang-undang yang membatasi mereka, menutup celah-celah mereka harus. Sebaliknya undang-undang yang ingin apa, membuat celah buat mereka, jangan. Orang gak bisa dikasih hati mereka itu. Lihat bagaimana itu Aidit dikasih hati, dia dekat dengan penguasa, malah memberontak, mukul dari belakang. Apa itu? Ya. Begitu pula tentunya ya semua pihak ya mendakwahkan yang benar, menyerangkan tentang buruknya komunisme dan lain-lain. Ini para penceramah, guru agama di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA semuanya bergerak secara bersamaan. Jangan orang-orang tertentu saja yang bergerak. Ya. Tulisan-tulisan, sepanduk dan lain-lain, pesan-pesan singkat seperti itu terus diperbanyak biar orang mengerti, biar orang paham. Jangan buta sejarah. Jangan. Ya. Kemudian semua ini dilakukan oleh semua kita, tadi kita sebutkan, dan ini untuk ini semuanya perlu apa? Perlu keberanian. Banyak orang yang takut. Banyak orang yang takut. Takut apa? Macam-macam ya, takut di apa? Intimidasi. Ada yang takut jabatannya turun, ada yang takut macam-macam takut. Ya. Gak bisa. Kalau orang apa punya rasa takut untuk berbuat dalam hal ini, ya sudah. Ya. Mereka malah menakut-nakuti terus. Jadi kita niati bahwa ini adalah perjuangan membela agama kita. Kalau mereka muncul Islam, terabus. Ini perjuangan kita. Kalau selaku Muslim, perjuangan kita selaku Muslim dan membela agama kita dan negara kita. Ya. Ini satu perjuangan. Kemudian membutuhkan kesungguh-sungguhan. Jangan hanya dengar berita, membaca, gelisah, pangku tangan, ngelamun, sambil ngopi. Aduh. Ya jangan begitu. Berbuat. Harus berbuat. Ya, sungguh-sungguh. Ya, ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, dan perlu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu ya kalau saya ditugasi karena apa? Ya ini sebagai kerjaan saya. Kalau enggak ada tugas ya enggak. Oh, enggak bisa. Ini tugas semua. Ya, rakyat semuanya kita. Sekalipun kita petani hanya bisa ngobrol, lakukan obrolan ini. Ya, pedagang bisa ngobrol, lakukan. Ya, apalagi pejabat-pejabat negara harus betul-betul berusaha, berjuang. Dan ya, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala ini penting. Keikhlasan itu luar biasa, power yang luar biasa kalau orang karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Seorang diri di malam yang kelam, kalau ikhlas karena Allah dia akan berjuang. Tapi kalau enggak ada keikhlasan ya tidak akan bisa berjuang. Berjuangnya tergantung kemaslahatan dia pribadi, demi maslahat pribadi. Ya, jadi harus punya keikhlasan dan juga insyaallah optimisme. Kita berharap insyaallah ini perjuangan berhasil ya untuk menyadarkan manusia, membentengi manusia dari bahaya komunisme ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu hal yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau kekeliruan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga muslimin, menjaga pemerintah kita, membimbing para petinggi negeri kita dan memberikan kepada mereka penasihat-penasihat yang baik, pendamping-pendamping yang baik, sehingga kebaikannya akan dirasakan bagi negeri ini secara umum dan muslimin secara khusus. Ya, demikian yang kita harapkan dan kita mohon agar Allah Azza wa Jal mengabulkan doa-doa kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.